bersalah, walau ku tak pernah bisa mengungkapkan padamu. Mungkin aku masih menanti dirimu sekejap berubah. Di hatimu ada benci jika ku selalu I see.